Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhtasatin bidah wa kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Ikhwani bin din azan ya Allah wa iyyakum, masih kita di pembahasan as-sirat. Pada kesempatan terakhir kita sudah sampai pada ayat yang dibawakan oleh asy-syarih Al-Syaikh Al-Allamah Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah tentang karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlul sabat. Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan mereka di kehidupan dunia ini dengan mengakhiri kehidupannya di atas kalimatul tauhid la ilaha illallah. Demikian juga di akhirat, dengan diberikan kekokohan untuk bisa menjawab pertanyaan dari dua malaikat. Dan demikian pula Allah memberikan as-sabat kepada mereka ketika mereka melewati sirat. Kemudian kata asy-syarih rahimahullah, wa qad jaa wasfu 'uburil khalaiqi fil kitabil aziz kama fi suratil hadid. Dan telah datang sifat atau gambaran tentang melintasnya atau menyeberangnya al-khalaiq, makhluk-makhluk, yakni di atas sirat, di dalam al-kitabul aziz, kitab yang agung, Al-Quranul Karim, sebagaimana di dalam surat al-hadid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha dhalika huwal fawzul azim. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu nuzuruna naqtabis min nurikum kila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min kibalihi al-'adab. Pada ayat yang ke-12 Allah berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada hari engkau menyaksikan kaum mukminin dan mukminat. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Di mana cahaya-cahaya mereka yas'a, ya, berjalan dengan cepat. Baina aydihim wa bi aymanihim, di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Dan cahaya yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya, sesuai dengan kadar keimanan masing-masing hamba. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Bushraakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Kabar gembira untuk kalian pada hari ini, ya, pada kondisi mereka betul-betul, ya, mendapati kondisi yang sangat genting. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hiburan dengan berita gembira untuk mereka bahwa mereka akan mendapatkan jannat, surga-surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa mereka akan kekal di dalam jannah tersebut. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang demikian itu merupakan kemenangan yang sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini menggambarkan bagaimana hamba-hamba yang beriman dari kalangan laki-laki maupun wanita, ya, mereka ketika melintasi sirat diterangi dengan cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kabar gembira kepada mereka dengan jannahnya. Kemudian pada ayat yang ke-13 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma yakulul munafikuna wal munafiqat. Pada hari orang-orang munafik dari kalangan lelaki maupun wanitanya, ya, mereka yang menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran, mereka berkata, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, unzuruna, tunggulah kami, naqtabis min nurikum, tunggulah kami, kami mengambil cahaya, yakni minta dari cahaya-cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kalian. Keadaan orang-orang munafikun, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan cahaya kepada mereka, ya, pada kondisi yang betul-betul sangat dibutuhkan. Maka pada kelanjutan ayat Allah menyatakan, Kilar ji'u wara'akum faltamisu nura. Maka dikatakan ketika mereka orang-orang munafikun memanggil kaum mukminin, meminta dari mereka cahaya mereka, dikatakan kepada mereka orang-orang munafikun tersebut, kembalilah kalian, silakan kalian cari, kalian cari cahaya untuk kalian. Faduriba bainahum bisurillahu bab. Maka di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan untuk mereka, yakni pemisah, ya, pemisah yang memisahkan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafikun, pemisah yang padanya memiliki bab, memiliki pintu, batinu fihi rahmah, yang bagian dalamnya ya, pemisah yang bagian dalamnya yang mengarah kepada kaum mukminin, yakni yang bagian kaum mukminin, ya, di dalamnya dipenuhi dengan rahmah. Wa zahiruhu min kibalihi al-'adzab. Adapun bagian luarnya, ya, ini bagian yang mengarah kepada orang-orang munafikin, maka padanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nampak dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwa orang-orang munafikun, ya, sebagaimana orang-orang mukmin, mereka akan melewati ataupun akan berjalan di atas sirat. Hanya saja keadaan di antara dua golongan manusia ini sangat-sangat berbeda, dan demikian pula nasib mereka pun itu sangat-sangat berbeda. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang orang-orang munafikun, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafikun, mereka berada di dasar neraka yang paling dalam. Dan akan jelas dan semakin jelas tentang permasalahan ini, yakni pada hadis yang disebutkan oleh Asy-Syarih pada riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, yang ditampilkan di sini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Terkait dengan permasalahan as-sirat, ya, di sana ada pendapat di kalangan para ulama yang menyatakan semua akan melewati sirat. Tapi di antara pendapat yang ada, yang akan melewati sirat, ya, adalah kaum mukminin dan orang-orang munafik yang zahirnya mereka sebagaimana kaum muslimin, tetapi mereka menyembunyikan kekufuran. Dan tentu nasib mereka sangat-sangat berbeda. Kaum mukminin Allah Subhanahu wa taala selamatkan hingga Allah masukkan mereka ke dalam jannah. Adapun orang-orang munafikin, mereka Allah binasakan, ya, dengan dilemparkan ke dalam nerakanya, waliyadz billah. Kemudian wa qawluhu 'azza sya'nu, dan juga pada firman zat yang mulia urusannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan pada surat Maryam di ayat yang ke-71 72, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها. Dan tidaklah, ya, di antara kalian seorang pun kecuali akan mendatanginya. Damir ha di sini, yakni kembalinya kepada an-nar. Jadi tidaklah orang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Yang demikian itu, ya, merupakan ketetapan atas Rabbmu yang telah menjadi keputusannya. Jadi untuk, ya, hamba-hambanya akan mendatangi an-nar, mendatangi neraka. Kemudian Allah memberitakan pada kelanjutan ayat, yakni pada ayat yang ke-72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimin fiha jithiyya." Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang zalim di dalam neraka tersebut dalam keadaan jizya, dalam keadaan berlutut terhina. Kata Asy-Syarih Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa qad fussira al-wurudu bil-mururi 'ala as-sirat, dan telah ditafsirkan kedatangan, yakni sebagaimana pada ayat wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan mendatanginya. Al-wurud di sini telah ditafsirkan oleh para ulama al-mufassirun dengan al-murur 'ala as-sirat, yakni menyeberang atau melintas di atas sirat, di atas jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas jahannam. Baik. Ini satu di antara tafsiran yang ada di kalangan para ulama al-mufassirun terkait dengan makna urud yang ada pada ayat ini. Sebagian mufassirun menafsirkan al-urud di sini dengan betul-betul mendatangi. Ya. Mendatangi, masuk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selain pada kelanjutan ayat, yakni menyelamatkan mereka orang-orang yang beriman, bertakwa, tidak termudaratkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir di dalamnya dalam keadaan terhina. Jadi ini terkait dengan tafsir dari ayat dalam surat Maryam tersebut. Jadi antara tafsiran ayat ini adalah al-murur al-sirat. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fi sunnatil mutahharati ahaditsu katsirah, dan di dalam sunnah yang suci di sana ada hadis-hadis yang banyak yang memberitakan tentang as-sirat. Minha di antaranya qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saya bacakan yang tertulis di sini selengkapnya untuk nanti dibaca pada riwayat At-Tirmidzi. Kita membaca pada yang ada di kitab dulu. Yu'ta bil jisri fayaj'alu baina dhahrani baina dhahrani jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisr, qala madhadhatun mazillatun alayhi khatatifu wa kalalib wa hasakatun muflitahatun shaukatun shaukatan afifan takunu binajdin yuqalu laha as-sa'dan yamurru al-mu'minuna 'alayha kalbarqi wa karrihi wa ka'ajawidin aw ajawidil khayli warukabi fanajin musallamun wanajin makhdushun wa makdusun finnari jahannama hatta yamurra akhiruhum yashabu sahban. Akan didatangkan jisr, ini jembatan dalam bahasa kita, yang akan diletakkan jembatan tersebut di antara dua tepi jahannam, dua sisi jahannam. Kami berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal jisr?" Bagaimana al-jisr, jembatan itu, yakni yang ditanyakan, yakni keadaannya. maka digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam madhadatun mazillah, yakni jembatan yang sangat licin dan menggelincirkan. Di mana alaihi khatatif wa kalalib, di atasnya ada khatatif, yakni kait-kait yang sifatnya menangkap, yakni siapa saja yang melewatinya. Wahasakah muflitohatun, ya, hasakah, yakni duri-duri yang tersebar. Syaukatan afifan, syaukatan akifan. Syaukah afif, syaukah akif, yakni duri yang bentuknya akif, yakni melengkung, yang gambarannya seperti yang ada di Najd, yang dinamai dengan As-Sa'dan, ya, duri yang bentuknya sangat besar, melengkung. Di mana digambarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, tentang keadaan jembatan yang akan dilewati ini sedemikian mengerikan. Yamurul mu'min, di mana seorang mu'min melewati al-jisr ini, di antara mereka kalbar, ya, ada yang bagaikan kilat. Wa karrif, dan ada pula yang seperti angin yang kencang. Wa ka'ajawidil khail, seperti kuda lari, ya, yang bagus larinya, ya, kuda balap. Demikian pula di antara mereka ada yang melewatinya seperti mereka para penunggang onta. Ya, jadi berjalan dengan jalan yang tidak cepat. Fanajin musallam, di antara mereka yang melewatinya, ya, dalam keadaan najin musallamun, ya, najin selamat, ya, dalam keadaan sama sekali tidak ada sesuatu pun yang mengenainya dari khatatif maupun kalalib, ya, selamat. Sementara di antara mereka yang melintasinya ada yang selamat, tapi dalam keadaan tercabik, waliyadzubillah, tercabik dengan kait-kait yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan yang menyambar, ya, siapa yang melewatinya. Kemudian wa makdusun fi nari jahannam, dan di antara mereka ada yang terlempar, yakni tertangkap dengan khatatif, ya, penangkap-penangkap kait-kait tersebut yang kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Hatta yamurra akhiruhum yashabu sahban, sampai diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, yang paling akhir mereka yang melintasi as-sirat dalam keadaan yashabu sahban. Apa kalau anak yang baru ngangsret, ya, paham ngangsret enggak? Jadi jalannya pakai perut seperti itu. Bukan merangkak. Kalau merangkak masih mending. Jadi berjalan dengan menggunakan perut dan dada itu. Kalau tiarap masih mending. Ini menunjukkan gambaran bagaimana perjuangan orang yang paling akhir melintasi sirat ini. Al-Hadid. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syarih di sini. Jadi, insyaallah kita dengarkan azan terlebih dahulu. Kemudian pada riwayat Al-Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala kulna ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah, wahai Rasulullah, apakah kita akan bisa melihat Rabb kita pada yaumul qiyamah? Qala, dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tadarruna fi ru'yati asy-syamsi wal qamari idza kana as-sahwa? Apakah ini kalian akan merasakan kesulitan untuk bisa melihat matahari dan melihat bulan tatkala langit dalam keadaan bersih? Kulna la, kami menjawab tidak. Qala fa innakum la tadarruna fi ru'yati rabbikum yawma idh illa kama tadarruna fi ru'yatihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya kalian tidaklah akan merasakan kesulitan untuk bisa melihat Rabb kalian pada hari itu, yakni yaumul qiyamah, kecuali sebagaimana kalian yakni merasakan kesulitan untuk bisa melihat keduanya, yakni matahari dan bulan, di saat langit dalam keadaan bersih, tidak ada awan yang menutupinya. Yang diserupakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah terkait dengan ar-ru'yah bir-ru'yah, yakni melihat, bukan terkait dengan yang dilihat. Yakni kaum muslimin, kaum mukminin, mereka di jannah tidak akan merasakan kesulitan sama sekali untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penduduk dunia tidak akan merasakan kesulitan untuk bisa melihat matahari ataupun bulan di saat langit dalam keadaan cerah. Ini yang diserupakan. Ya, dari sini. Bukan diserupakannya Allah Subhanahu wa taala dengan matahari atau bulan. Laisa kamitsli syai. Sebenarnya kita mengetahui bahwa untuk bisa melihat bulan, ya, tidak perlu untuk kita ambil tangga, naik dan semisalnya. Ya. Demikian mudah, dan tidak perlu untuk seseorang harus misalnya berdiri di atas yang lainnya untuk bisa melihat matahari ataupun bulan. Kemudian tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yunadi munadin, di hari itu di yaumul qiyamah seorang penyeru akan menyeru, liyadhhab kullu qaumin ila ma kanu ya'buduna, maka hendaknya setiap kaum mereka pergi untuk mendatangi yang mereka ibadahi. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan, Allah Subhanahu wa taala akan pasang-pasangkan, ya. Fayadhhabu ashabus salibi ma'as salibihim, maka para penyembah salib mereka pun pergi bersama dengan salib yang mereka sembah. Dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dengan sejenisnya, para penyembah salib dikumpulkan bersama dengan penyembah salib bersama dengan yang mereka sembah. Wa ashabul authani ma authanihim, dan para penyembah berhala akan dikumpulkan bersama dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Wa ashabu kulli alihatin ma'a alihatihim, dan para penyembah segala bentuk sesembahan-sembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan bersama dengan sesembahan-sembahan mereka dan pergi dengan sesembahan-sesembahan mereka. Hatta yabqa man kana ya'budullaha min barrin aw fajirin, wa gubaratin min ahlil kitabi. Sampai-sampai yang tersisa, ya, tinggallah mereka yang dahulu ketika di dunia beribadah, ya, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan yang bar, yang baiknya, ataupun yang fajir, ya, yang dahulu mereka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan gubaratin min ahlil kitab, sisa-sisa dari ahlul kitab. Ya, kita mengetahui pada lafaz sebelumnya, mereka para penyembah berhala pergi dengan penyembah salib pergi dengan salibnya. Tersisa, ya, yang mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala dan sisa-sisa dari kalangan ahlul kitab. Thumma yu'ta bi jahannama tu'radu ka'annaha sarabun. Kemudian didatangkan jahannam. Pada hadis Ibn Mas'ud digambarkan, ya, di hadis tersebut bagaimana, ya, besarnya jahannam, sampai-sampai ketika didatangkan, ya, Nabi memberitakan bahwa jahannam memiliki, yakni 70 ribu tali-tali, yang tiap tali tersebut padanya 70 ribu malaikat yang menyeretnya, didatangkan pada yaumul kiamah. Digambarkan pada hadis ini seakan jahannam seperti sarab fata morgana. Lihat fata morgana kalau dalam kondisi panas dari kejauhan itu seperti apa? Air. Ya, yang orang kehausan akan betul-betul sangat berharap untuk bisa meneguk air tersebut. Fayuqalu lil yahud. Maka dikatakan kepada orang-orang Yahudi, "Ma kuntum ta'budun?" Apa yang kalian dahulu sembah? Qalu, kata mereka, kunna na'budu Uzair ibn Allah. Kami dahulu menyembah Uzair ibn Allah. Fayuqal, maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum. Lam yakun lillahi sahibatun wala waladun. Kalian telah dusta. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki istri, tidak pula anak. Fama turidun. Apa yang kalian inginkan? Qalu nuridu an tasqiyana. Mereka menjawab, kami menginginkan untuk engkau berikan minum kepada kami. Fayuqal, maka dikatakan, ushrubu. Maka silakan kalian minum. Fayatasaqatuna fi jahannam. Maka mereka pun bersegera, ya, untuk mendatangi ini jahannam yang gambarannya seperti apa tadi? Fata morgana, mereka berlomba dan mereka pun yatasaqatuna fi jahannam, saling berjatuhan ke dalam jahannam. Tsumma yuqalu lin-nasara. Kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasrani. Ma kuntum ta'budun? Apa yang kalian dahulu sembah? Fayaqulun kunna na'budul masiha ibn Allah. Kami dahulu menyembah Al-Masih, Isa, Ibn Allah. Fayuqal, maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Kalian telah dusta, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki istri, tidak pula anak. Kemudian, fama turidun, apa yang kalian inginkan? Fayaqulu nuridu an tasqiyana. Kami sangat berkeinginan untuk engkau memberi kami minum. Fayuqalu ushrubu. Fayatasaqatuna hatta yabqa man kana ya'budullaha min barin aw fajirin. Maka mereka pun, ya, mendatangi jahannam dan berjatuhan ke dalamnya hingga yang tersisa adalah mereka yang beribadah kepada Allah dari kalangan yang baiknya ataupun yang jelek. Dari sini kita bisa mengetahui baik gambaran bahwa mereka orang-orang kufar, ya, mereka telah masuk ke dalam jahannam, tidak melewati sirat. Kemudian Fayuqal, maka dikatakan, ditanyakan kepada mereka, fayuqalu lahum ma yahbisukum wa qad dhahaban nas, apa yang menahan kalian? Manusia sudah pergi, ya, mereka yang lain sudah pergi, apa yang menahan kalian? Fayaqulun, maka yang tersisa ini, ini yang beribadah kepada Allah, yang baiknya pun yang jeleknya, mereka menjawab, faraqnahum, kami berpisah dengan mereka, ya, wa nahnu ahwaju minna ilaihi al-yawma, wa inna sami'na munadiyan yunadi liyalhaqqa kullu qawmin bima kanu ya'budun wa innama nantadiru rabbana. Dan kami betul-betul sangat butuh, ya, kami betul-betul sangat butuh di hari ini untuk kami bisa bertemu dengan yang kami ibadahi. Dan kami mendengar seorang penyuruh menyatakan agar setiap kaum berkumpul dengan apa yang dahulu diibadahi, disembah-sembah ketika di dunia. Wa innama nantadiru rabbana, dan sesungguhnya kami ini masih tetap di sini menunggu Rabb kami. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihim al-jabbar fi suratin ghairi suratihi allati ra'awhu fiha awwal marrah. Maka Al-Jabbar, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Perkasa, mendatangi mereka pada surah, ini bentuk selain surah, bentuk yang mereka lihat, fiha awwala marrah, di dalamnya, ya, dari itu awwala marrah, pertama kali. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun anta rabbuna, maka mereka pun menjawab, engkau adalah Rabb kami. Fala yukallimuhu illa al-anbiya, tidak ada yang berbicara kepadanya kecuali al-anbiya. Fayaqul, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifuna, apakah antara kalian dengannya, dengan Rabb kalian, ada satu ayat tanda yang kalian mengenalnya? Fayaqulun, maka mereka pun menjawab, as-saq, ya, as-saq, ya, bahasa kitanya betis, ya, laisa kamitslihi syai, ya, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Seluruh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah beritakan, termasuk sifat as-saq, ya, betis, itu berbeda dengan yang ada pada makhluk-makhluknya. Fayakshifu an saqihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyingkap betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'min wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan fayadhhabu kayma yasjudu fayaudu dhahruhu tabqan wahidah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap betisnya, di saat itu kaum mukmin, orang-orang yang beriman, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tersisa yang tidak sujud, ya. Yani yang dulu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunianya, tetapi riya, karena semata ingin dilihat oleh manusia, sum'ah, semata ingin didengar. Dan di saat itu orang yang demikian keadaannya ini, mereka berusaha untuk bisa sujud, tetapi punggung mereka, ya, dalam keadaan tegak, tidak bisa ditekuk. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan bagaimana hakikat mereka, orang-orang munafikun. Thumma yu'ta bil jisr fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Kemudian didatangkan al-jisr, ini jembatan, dan diletakkan di antara dua tepi jahannam. Al-hadis, kelanjutan dari hadis tersebut. sebagaimana pada riwayat yang dibawakan oleh Asy-Syarih di sini. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qala Abu Sa'idin radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, balagani anna al-jisra adaqqu min asy-sya'rah wa ahaddu min as-sayfi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, telah sampai berita kepadaku bahasanya al-jisr, yakni jembatan as-sirat yang Allah letakkan di atas jahannam, keadaannya itu lebih tipis dibandingkan selembar rambut dan lebih tajam dibandingkan sebuah pedang. Ya, ini gambaran yang demikian mengerikan. Oleh karenanya, ya, kata Asy-Syarih di sini, qultu Allahul musta'an. Aku katakan Allahul musta'an, hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita mohon pertolongannya. Semua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam menuntut untuk kita semua berjuang agar bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di kehidupan dunia ini di atas jalannya, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kita ketika melewati as-sirat. Ya, siapa yang terseok-seok di kehidupan dunia ini, terkadang ikut kelompok sesat ini, pindah kepada kelompok sesat yang lainnya, maka iyadzan billah, orang yang seperti itu keadaannya terancam untuk terlempar ke dalam jahannam. Wal iyadzu billah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.